tidak pernah ku biarkan siapapun kan menjamamu. Kau meligai cintaku. Tiba saat rasa memanggil menjemputmu. Ku kan di sisimu menemani cintaku kepadamu. Oh, oh, oh. Tidak pernah ku biarkan sudah memilih yang lainnya. Tetap terdengar di selamanya. Tidak pernah ku biarkan siapapun kan menjamamu. Tidak pernah ku biarkan siapapun kan menjamamu.